kau lihat saja patungan berhala, ciptaan manusia itu pun disembah. Tidakkan kau sadari bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kau lihat saja.